wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ جَمِيعًا. Kita melanjutkan baca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada bab adab ashabul hadis. Adab orang-orang yang mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adab di sini adalah di antara syariat Islam yang diatur oleh agama. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahu wa ta'ala wa yuharrimu ashabul hadis al-muskira minal ashribah al-muttakhadah minal ainabi awiz zabib awit tamar awil asal awil durrah awai ridali memma yuskiru kasiruhu. Ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis Rasulullah SAW, orang yang selalu menjadikan Rasulullah sebagai panutan, orang yang selalu mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kesehariannya, mereka mengharamkan segala al-muskir yang memabukkan. Minal ashriba, dari minuman-minuman. Al-muttakhadah minal ainabi, yang dibentuk, terbentuk dari, tercipta dari anggur, dari buah anggur. Jadi awalnya buah, kemudian diproses sedemikian rupa, akhirnya jadi memabukkan. Awiz zabib, atau anggur yang sudah dikeringkan. Awi tamar, atau dari kurma. Awil asal, atau dari madu. Awi durra, atau dari biji-bijian. Awairi dalik, atau semisal itu. Mimma yuskiru kasiru, dari apa-apa yang bisa menyebabkan mabuk di saat banyak. Ini keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu segala yang memabukkan itu haram. Yuharimuna qalilahu wa katsirahu, mereka mengharamkan baik sedikit maupun yang banyak. Selama itu memabukkan, mereka mengharamkannya. Wa yajtanibunahu, dan mereka menghindarinya, mereka menjauhkan diri dari perkara yang memabukkan tersebut. Wa yujibuna bi alhad, dan mereka pengikut Rasulullah SAW, mereka mewajibkan adanya had untuk dicambuk bagi orang yang minum minuman keras. Ini jadi minuman keras itu terbuat dari sesuatu yang halal, dari anggur, dari kurma, dari madu, dari biji-bijian yang lain. Ini Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu dinamakan khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi setiap muslim kalau mendengar hadis ini harusnya dia sami'na wa ta'na. Setiap yang memabukkan haram, setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi jangan sampai ada pendapat kalau banyak baru haram, kalau sedikit enggak mabuk enggak haram. Ini keliru, ini pendapat yang batil, pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan kullu muskir khamrun, setiap yang memabukkan itu dinamakan khamr, sedangkan dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan enggak apa-apa minum minuman keras sedikit buat jamu. Ini enggak boleh. Walaupun sedikit tetap haram. Karena Rasulullah telah menyatakan kullu muskir khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Dan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata mengenai ini yang diucapkan oleh, jadi Abu Utsman As-Sabuni ini menukil dari ucapan Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar pernah berkata al-muskir khamsah, tahrimu pengharaman, pengharaman yang memabukkan itu ada lima. Yang pertama al-inab, anggur. Kemudian yang kedua al-hintah. Hintah ini semacam tepung. Wasyair, syair gandum. Watamar, kurma. Wal asal, madu. Kemudian Umar mengatakan kullu muskir khamrun li'annau khamaral akla, setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Karena kenapa kok dinamakan khamar? Karena khamarul akla, karena minuman keras itu menutupi akal. Orang yang minum minuman keras akalnya tertutupi, dia tidak bisa berakal dengan sehat, dengan tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita tahu sendiri kalau orang sudah mabuk berat, apa yang dia lakukan sudah enggak terkendali, sudah enggak waras. Tidur mungkin tidur di semokan, atau dia bicara kesana kemari enggak dipikir. Itu makanya khamar bisa dinamakan khamar, karena khamarul akal, menutupi akal. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi setiap yang memabukkan walaupun sedikit tetap haram. Dan Nabi pun pernah bersabda, anhakum an qalilin ma askara kathiruhu. Nabi pernah bersabda, anhakum an qalilin, aku melarang kalian min qalilin, dari sesuatu yang sedikit, ma askara kathiruhu, apa yang di saat banyak bisa memabukkan. Jadi ukuran haram apa tidaknya itu bukan sedikit sama banyaknya. Jadi kadang orang kan, oh selama dia enggak mabuk berarti enggak haram. Nah, padahal masing-masing orang beda-beda. Si A mungkin satu gelas minuman keras sudah mabuk. Si B minum satu botol baru mabuk. Si C 4 botol baru mabuk. Nah, ini patokan mabuk sama enggaknya ini tidak bisa dijadikan haram atau bukan. Yang dijadikan haram atau bukan, setiap dia memabukkan di saat banyaknya, maka sedikit pun haram. Dan di zaman sekarang tidak cuma minuman keras ini ya yang bisa memabukkan. Sekarang lebih banyak lagi produk-produk berupa pil ekstasi, berupa sabu-sabu, berupa morfin, segala obat-obatan yang memabukkan itu juga haram. Atau yang sebenarnya di awalnya mubah, tapi ternyata kalau dicampur-campur-campur akhirnya jadi memabukkan. Seperti zaman sekarang apa katanya ada lem, fungsinya untuk ngelem, tapi ternyata di saat dihirup terus menerus bisa jadi pusing. Nah, ini kalau orang niatnya untuk mabuk berarti ini orang ini berbuat keharaman. Seperti dalam ucapan ini Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah taala, ini khamar dari anggur. Anggur halal. Dari kurma halal. Dari madu halal. Awalnya halal, tapi karena sudah berubah bentuk jadi haram. Dahulu pernah terjadi apa, ada seorang ingin mengajak debat seorang tabi'in. Jadi seorang tabi'in ini di debat setiap yang mabukkan haram. Buktinya padahal itu dari barang-barang halal, anggur, kurma, ini halal kok diharamkan, dari mana? Nah akhirnya tabi'in ini marah. Padahal Rasulullah sudah menyatakan kulu muskir haram, kulu muskir khamrun, setiap yang memabukkan khamr. Tapi orang ini gak terima, orang ini masih membantah. Akhirnya tabi'in ini dan sekarang kalau aku ambil pasir satu genggam tak lempar ke mukamu, sakit gak? Enggak. Kalau aku ambil air satu gayung tak lempar ke mukamu, sakit gak? Tidak. Kalau aku ambil tanah tak lempar ke mukamu, sakit gak? Tidak. Nah ini kalau air, tanah sama pasir tak campur jadi satu, sudah diproses, sudah jadi patah, tak lemparkan ke mukamu, sakit pada sakit. Ini kias, dikiaskan seperti tadi, kurma halal, madu halal, tapi kalau sudah jadi proses, diproses jadi memabukkan, ini jadi haram. Jadi keyakinan kita segala yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan haram, walaupun apa namanya, minuman apa, minuman surga atau minuman apa, atau apa nama sekarang ada apa, minuman bir, minuman yang lainnya. Kalau brem itu dari apa? Juga ngono ya. Juga mabukan ya. Nah, itu kalau banyak mabukan berarti kan sama. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang mabukan khamr. Dan sekarang ada juga apa? Kayak minyak. Minyak yang mengandung kolon. Nah, kolon ini kan biasanya kan model semprot. Ini minyak-minyak yang ada kolonnya ini haram karena mengandung alkohol. Ini Syekh bin Baz, Syekh Albani, itu beliau mengharamkannya, mengharamkan produk-produk yang ada kolonnya karena mengandung alkohol. Kemudian kita lanjutkan, wa yarona al-musara'ah ila ada'i shalawat al-maktubat. Dan alul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpendapat untuk bersegera menunaikan sholat-sholat yang wajib, bersegera. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ida samitum anida fa'asri'u. Jika kalian mendengar panggilan, mendengar adzan, fa'asri'u, maka bersegeralah. Itu bersah, siap-siap menuju ke masjid. Alaikumus sakinah wal waqar. Wajib bagi kalian untuk tenang dan tidak tergopoh-gopoh. Jadi walaupun disuruh segera, tidak terus cepat-cepatan mandinya berapa detik habis itu wudu cepat-cepatan lari masjid, enggak. Maksudnya segera yaitu ketika mendengar adzan segera ambil air wudu dengan tenang, memakai baju dengan tenang, pergi ke masjid dengan tenang. Rasulullah menyatakan alaikumus sakinah, wajib bagi kalian untuk tenang dan tidak tergopoh-gopoh. Orang kalau tergopoh-gopoh kan khawatir ketinggalan, ketika khawatir iqamah dia lari, akhirnya ngos-ngosan ketika sampai di masjid. Ini dilarang. Jadi orang kalau mau ke masjid dia dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa dan tidak menunda-nunda. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk bersegera ke masjid, dan Rasulullah pun mengasung kepada kita untuk berada di shaf pertama karena keutamaan pada shaf pertama. Jadi Rasulullah SAW mengasung umatnya untuk berada di saf yang terdepan. Rasulullah SAW gambarkan, Rasulullah SAW sebutkan bahasanya, hendaklah kalian bersaf-saf sebagaimana saf-safnya para malaikat. Tasufu kama tasufu al-malaikat. Buatlah kalian bersaf-saf sebagaimana safnya para malaikat indah Rabbia, di depan Rabbnya, yaitu di depan Allah. Yutimul awal fal awal, membuat saf di pertama dipenuhi, kemudian kedua dipenuhi lagi. Jadi membuat saf rapi dan lurus, tidak meninggalkan celah. Kita disuruh untuk melekatkan apa, pundak sama pundak, terus tumit, mata kaki sama mata kaki. Ini agar kita terjaga dari waswas syaitan. Karena syaitan akan mengisi di antara celah-celah orang sholat untuk mengganggu orang sholat-sholat tersebut agar tidak tumanina, agar tidak konsentrasi, agar tidak bisa tenang dalam sholatnya. Diberi was-was ini dan itu, diingatkan ini dan itu, akhirnya orang tersebut lupa rakaatnya, lupa bacaannya. Nah, ini pernah kita dengar sendiri, ada orang yang ditokohkan, dia malah mengatakan, saya senang kalau iblis ikut sholat. Nah, dibilang dan iblis atau setan itu berada di saf, bukan tujuannya untuk sholat. Tujuannya apa? Untuk mengganggu orang sholat. Dia tujuannya agar sholatnya kacau, pikirannya kemana-mana, sholatnya gak cemainah. Ini kok ada orang seperti ini, dia ditokohkan di negara kita, dia menyatakan, kalau saya alhamdulillah iblis mau sholat. Nah, dibilang dan ini ucapan yang mengerikan. Dia senang sama iblis, padahal iblis adalah musuh manusia. Setan musuh manusia yang kita harus untuk memusuhi mereka, memusuhi iblis dan bala tentaranya. Dengan kita menjalankan sunnah Rasulullah, maka kita insya Allah akan terjaga dari godaan-godaan setan dengan merapakan saf. Dan Rasulullah pun mengancam bagi orang-orang yang tidak mau merapatkan saf. Rasulullah bersabda, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallah baina qulubikum. Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan merubah wajah-wajah kalian. Maksudnya merubah wajah kalian ini bisa jadi benar-benar dirubah wajahnya. Nah, untuk dalam dalil Allah Maha Kuasa, sebagaimana dirubahnya Bani Israel dulu. Bani Israel menentang orang-orang Yahudi. Ini dilarang oleh Allah untuk memancing hari Sabtu. Ternyata mereka membuat makar, memasang hari Jumat, masang jaring atau jala di hari Jumat, nanti hari Ahadnya baru diambil. Jadi seolah-olah mereka Sabtu enggak ngambil ikan, padahal sudah masangnya hari Jumat. Nah, ini karena orang Yahudi ini menentang keputusan Allah, Allah rubah wajah-wajah mereka jadi kera dan babi. Nah, ini kalau kita tidak meluruskan saf dan merapatkan saf, ini Rasulullah SAW mengancam Allah akan merubah wajah-wajah kalian. Bisa jadi secara hakiki atau maknawi. Maknawi yaitu kita jadi cerai berai, hati-hati kita tidak bisa rukun, ada permusuhan, ada pertikaian di antara kita. Jadi dengan dirapatkan saf itu akan membuat hati-hati kita jadi lunak, jadi rukun, jadi damai. Tapi kita tahu, kita sangat menyayangkan ya, di zaman kita ini Nah, dibilang banyak kaum muslimin enggak mau meluruskan dan tidak mau merapatkan shaf. Bisa jadi karena jahil, bisa jadi karena enggak tahu hadis Rasulullah, bisa jadi karena dia kena syubhat, rancu pikirannya. Akhirnya kita lihat sendiri di masjid-masjid kaum muslimin sholat renggang-renggang. Mungkin kalau dimasuki satu orang masih bisa. Setiap orang renggangnya seperti itu. Ini tidak mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Dan misalkan kita mau merapatkan, nah ini siap-siap. Bisa jadi orangnya marah, malah kaki kita diinjek. Banyak yang kejadian. Kita ingin merapatkan, mereka dia menghindar. Merapatkan, menghindar lagi. Merapatkan, dia jengkel, injek sekalian. Nah ini terjadi seperti itu. Dan di zamannya sahabat pun sudah terjadi seperti itu. Sebagaimana ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di saat meriwayatkan hadis, hadis yang berkenaan apa perintah untuk melekatkan mata kaki dengan mata kaki, apa pundak dengan pundak, disuruh melekatkan. Ketika setelah meriwayatkan tersebut, Anas berkata, lau aratu, seandainya aku ingin mengamalkan pada hari ini, aku seandainya aku ingin mengamalkan hadis ini, la ra'aitu ahadam, aku pasti melihat di antara mereka yanfir, lari, enggak suka didekati sama saudaranya, sama muslim, merasa risih, menjauh. Kama yanfirul bigol asyamus, seperti larinya bigol. Bigol itu apa? Peranakan kuda sama keledai. Seperti bigol ini lari, larinya bigol. Jadi sama muslim ketika didekati untuk rapat safnya malah menghindar-menghindar. Ini zamannya Anas bin Malik seperti itu. Apalagi terlebih-lebih di masa kita. Masa kita jauh dari kenabian, jauh dari ilmu. Akhirnya masing-masing enggak karuan sofnya. Ada yang depan, ada yang belakang, ada yang menjauh. Ini kita banyak-banyak bersabar. Memang kita mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah tersebut berat di masa-masa kita ini, karena kurangnya ilmu, kurangnya semangat dalam mengamalkan ilmu, sehingga berat untuk mengamalkan sunnah di masa-masa kita ini. Kemudian wa iqamatuha fi awalil awqat afdalu min ta'khiriha ilal akhiril awqat ihrazan lil ujur al hamilah biya wal masubat. Wa iqamatuha, melaksanakan sholat-sholat tersebut fi awalil awqat, di awal-awal waktu, afdalu, ini lebih afdal, lebih utama, min ta'khiriha, daripada mengakhirkannya, ila akhiril awqat, di waktu yang paling akhir. Nah ini kita menunaikan sholat di awal waktu dalam rangka apa? Ihrazan lil ujur, dalam rangka untuk mendapatkan pahala alhamilah yang membawa pahala-pahala tersebut, wal masubat, dan ganjaran-ganjaran. Jadi ini Rasulullah pun mencontohkan dalam sholat, Rasulullah melaksanakan di awal waktu, bukan diakhirkan. Jadi kalau kita sudah mendengar adzan, jangan kita tunda-tunda, jangan itu adzan terlalu cepat, aku tak nanti nunggu adzan yang sebelah sini. Nah ini berarti padahal yang adzan pertama sudah di awal waktu, tapi dia lebih minta diundur-undur-undur, nyari-nyari waktu yang agak lama. ini clear. Kalau dia sudah tahu ini sudah masuk waktu, sudah ada yang akan segera menuju ke masjid untuk menunaikan di awal waktu. Dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ayul amal ahabu ilallah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Apa jawabannya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, yaitu salat di awal waktu. Ini yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga mana yang kita dahulukan, kecintaan Allah atau pekerjaan kita? Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka kita sholat di awal waktu, karena itu yang dicintai Allah. Nah, kalau kita lebih cinta pekerjaannya, nah dibilang kita mengesampingkan cintanya Allah, lebih cinta dengan dunia. Kemudian wayujibuna qira'ah Fatihatil Kitab, dan mereka mewajibkan membaca Fatihatil Kitab, itu membaca Al-Fatihah. Khalfal Imam, khalfal Imam, di belakang imam. Ini para ulama mewajibkan bagi imam, bagi makmum, bagi yang sendirian untuk membaca Al-Fatihah. Karena Fatihah, Al-Fatihah ini rukun dari rukun-rukun sholat. Dimana Rasulullah SAW telah bersabda, la sholata liman yak lam yakra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yaitu Al-Fatihah. Dalam riwayat lain, Rasulullah menyatakan, la sholata liman lam yakra' bi ummil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi, Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Sedangkan Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini beliau ini membagi, kalau sholatnya jahriyah, sholatnya ketika sholat berjamaah, bacaannya, bacaan imam itu dikeraskan, misalkan sholat maghrib, dua rakaat pertama suaranya imam dikeraskan. Nah ini ketika imam mengeraskan suara, maka kita hanya mendengarkan saja. Sedangkan ketika imam sir, bacaannya Al-Fatihah pelan, yaitu pada rakaat ketiga, maka kita baru membaca. Ini menurut Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini dibagi seperti itu. Tapi menurut sebagian ulama seperti Syekh Rafi ini, baik imam mengeraskan bacaan maupun pelan, maka kita tetap baca Al-Fatihah, wajib baca Al-Fatihah. Bagaimana kalau imam ini bacanya keras? Nah, ketika imam baca, kita gunakan waktu-waktu senggangnya. Misalkan imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah itu kan berhenti sejenak. Nah itu kita gunakan Alhamdulillahirrabbilalamin pelan, tanpa mengganggu orang lain. Jadi kita pelan, yang penting kita dengar sendiri, kita baca Imam Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim seperti itu. Ini cara bagaimana kita memanfaatkan baca Al-Fatihah di sela-sela imam baca. Jadi membaca Al-Fatihah ini di antara rukun-rukun sholat yang harus kita tunaikan. Kemudian wayamuruna bi itmamir ruku' was sujud hatman wajiban. Dan mereka memerintahkan untuk menyempurnakan rukuk dan sujud hatman wajiban. Ini hatman sama wajiban ini artinya sama, sebagai kewajiban. Jadi wajib untuk menyempurnakan rukuk dan sujud. Wa ya'uduna itmama rukuk wa sujud bitumakninatin fihima. Dan mereka berpendapat untuk menyempurnakan rukuk dan sujud yaitu dengan tumakninah. Tumakninah dalam sholat ini wajib. Jadi ini tumakninah ini di antara rukun sholat ya yang harus ditunaikan. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak, tenang. Jadi misalkan kita rukuk, rukuk benar-benar rukuk lurus, baca bacaan dzikir rukuk, berhenti sejenak, tidak tergesa-gesa. Subhanallahil adzim. Benar-benar posisi kita sudah lurus, baru iktidal. Iktidal pun tumakninah, enggak terburu-buru. Berhenti sejenak, berhenti benar-benar sudah lurus, baru kita nanti sujud. Itu namanya tumakninah, yaitu tumakninah berhenti sejenak. Wal irtifa minar rukuk wal intisab minhu, mengangkat dari rukuk wal intisab minhu. Intisab ini yaitu ittidal tadi, berdiri tegak lurus. Wa tumakninah fihi, dan tumakninah. Wa kadzalika al irtifa minas sujud, demikian pula mengangkat dari sujud, yaitu ketika bangkit dari sujud untuk duduk. Wal julus baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Mutmainnin fihi, tumakninah padanya. Min arkanis salat allati la tasihhu illa biyah. Tumakninah ini di antara rukun-rukun sholat yang tidaklah sah sholat tersebut kecuali dengan tumakninah. Jadi kalau sholatnya seperti sholat matuk makanan seperti ayam, ini sholatnya enggak sah. Kita juga enggak berani ya untuk mengklaim apa saudara kita sholatnya cepat, sholat 23 rakaat tapi cepat. Nah ini kalau yang benar-benar cepat itu mungkin kita bisa memastikan itu enggak tumakninah. Tapi kalau yang agak ringan gerakannya, bisa jadi mungkin memang sudah tumakninah. Tapi kalau yang baca cepat nah itu kita pastikan bisa bukan tumakninah. Karena enggak tenang. Namanya tenang bisa kelihatan dari gerak-gerak sholatnya. Nah ini terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat di saat itu sholat, sholatnya cepat. Habis dia sholat, dia berpapasan dengan Rasulullah, menyalami Rasulullah. Terus Rasulullah menjawab salamnya. Rasulullah bilang, irji fasali innaka lam tusalli, kembalilah, sholatlah lagi, kamu belum sholat. Jadi orang ini sebenarnya sudah sholat, nganggapnya dia sudah benar sholatnya. Ternyata sama Rasulullah suruh kembali untuk sholat. Kemudian sahabat itu sholat. sudah sholat balik lagi menemui Rasulullah salam. Dijawab salamnya Rasulullah, Rasulullah berkata, kembali, kamu belum sholat. Akhirnya sholat lagi sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada ini, maka ajarin aku. Maka di saat itu Rasulullah mengajari sahabat tersebut, diajari dengan tumaknina. Nah, ini kejadian itu terkenal dengan hadis musyi'us sholat, hadis yang berkenaan tentang orang yang jelek sholatnya. Karena orang tadi suruh bro mengulang-ulang 3 kali, ternyata juga enggak benar, sama Rasulullah diajari yang benar. Ini menunjukkan tumaknina ini rukun. Dan kita pun juga di samping itu, karena kita melihat tumaknina adalah rukun, dan kita juga sebagai mengikuti Rasulullah, maka kita pun juga seperti itu. Kita juga tumaknina, jangan tergesa-gesa sholatnya. Jangan sampai kita duduk ngobrol lama saja kuat. Nah, ini untuk sholat, untuk sejenak aja sudah merasa gelisah. Jangan. Kita sebagai seorang muslim yang mengikuti Rasulullah, kita upaya untuk tumaknina sebagaimana Rasulullah tumaknina. Rasulullah saja apa? Salat itu sebagai apa? Istirahat, sebagai ketenangan jiwa. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk mataku, yaitu ketika salat. Sehingga salat itu benar-benar menyenangkan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami, berilah kami ketenangan. Maksudnya apa? Bilal suruh adzan. Dengan Bilal adzan, kemudian sholat bisa tenang menghadapi kehidupan yang berat. Kehidupan di dunia ini banyak cobaan, banyak rintangan, banyak ujian. Dengan kita sholat, kita menjadi tenang kembali. Ini jadi sholat ini jangan kita anggap sebagai beban, tapi kita jadikan sebagai penyejuk kita, sebagai ketenangan bagi kita, sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian wayatawasauna fi qiyamil lail lis sholati ba'dal manami. Mereka para pengikut Rasulullah SAW, orang muslim, mereka saling menasihati untuk qiyamul lail lis sholat. Jadi berdiri di tengah malam untuk sholat, bukan untuk mengingatkan, oh nanti malam ada pertandingan bola. Bukan. Saling mewasiatkan untuk nanti malam jangan lupa sholat ba'dal manami, setelah tidur, sholat tahajud atau sholat witir. Nah, ini kita saling mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian untuk menjalankan ketakwaan. Tidak masalah sesama teman mungkin untuk mengingatkan jam sekian di miss call, karena sudah ada janjian nganu, nanti aku bangun kan. Nah, di miss call enggak masalah. Saling ta'awun, saling tolong menolong dalam ketakwaan untuk berbuat kebaikan. Karena begitu besarnya keutamaan sholat malam, di mana setiap seperti ke malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Allah siap menerima tobat para hamba. Hal min soalin, siapa yang mau meminta, fa'astajibala, aku akan mengabulkan doa tersebut. Hal min mustafirin, fa'afirola, siapa yang, adakah yang ingin istighfar, minta ampun kepada aku, aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin, fa'otiyah, siapa yang mau minta padaku, aku akan memberi. Ini Allah Ta'ala tiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ini keutamaan yang luar biasa yang jangan sampai kita lewatkan. Apalagi kita berada di bulan mulia, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik mungkin. Ini masih tersisa sekitar 7 hari atau 6 hari. Ini kita gunakan sebaik-baiknya waktu ini. Siapa tahu kita mendapatkan Lailatul Qadar, di mana Allah nyatakan apa? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sholat di malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kita dzikir di waktu itu, maka dzikir tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Di saat itu kita membaca Quran, maka bacaan kita di saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal 1000 bulan kalau dihitung-hitung sekitar 83 tahun. Kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar sedangkan umur kita hanya mungkin 50-60, ini kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Hanya semalam, tapi kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Sehingga kita benar-benar harus bersungguh-sungguh ta'awun, saling tolong-menolong untuk agar bisa menghidupkan malam-malam di malam Ramadan ini. Semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Dan mungkin hanya sampai ini yang bisa kita pas kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.